dengan terpaksa ku tinggalkan desa. Seekor kambingku curi milik tetangga untuk makan sekeluarga. Bapak tak mau mengerti, hilang satu anak berharga diri. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku? Maafkan semua kesalahanku, kursi kereta yang pasti tahu. Bapak yang membuat malu keluargaku.